قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره صرح المؤلف هنا المؤلف di sini menjelaskan di مسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه tentang masalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan tingginya Allah itu di atas arasy-Nya ba'inan min khalqi. Istilah ba'in min khalqi ini masyhur dari ulama ussalaf. Ay na'am. Dalam rangka untuk menjelaskan dan menghilangkan syubhat. Sebab jangan sampai disangka dengan penyebutan istiwa alal arsy bahwa Allah itu lengket dengan arsy, bersentuhan dengan arsy. Maka perlu ditambah min babi tawdih wa izalati syubha ba'inan min khalqi. Allah itu jauh dari makhluknya. Kama akhbarallahu an dzalika fi kitabih, sebagaimana yang Allah khabarkan di dalam kitabnya. Wa kama tawatara al-khabaru bidzalika ar-rasulih, dan sebagaimana telah mutawatir khabar-khabar tentang hal tersebut dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kama ajma'a alaihi salaful ummah, dan sebagaimana yang telah disepakati oleh para pendahulu umat ini. Alladzina hum akmaluha ilman wa imanan, di mana mereka adalah orang-orang yang paling sempurna ilmu dan keimanannya. Mu'akkidan bidzalika ma sabaqa an dzakarahu fi hadza shadad. Ya, untuk semakin menegaskan tentang hal tersebut, apa yang telah lalu beliau sebutkan dalam permasalahan ini. Menyebutkan bahwa dalil tentang ketinggian Allah itu berdasarkan nusus Al-Quran dan nususul Ahadith. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ijma', kesepakatan para ulama ussalaf. Wa musyaddidan annakira ala man angkara dzalik, dan bersikap tegas pengingkarannya terhadap kelompok yang mengingkari ketinggian Allah minal jahmiyati, dari kelompok Jahmiyah wal Mu'tazilah wa man tabi'ahum minal Asy'ariyah, dan yang mengikuti mereka dari kaum Asy'ariyah. Tsumma bayyana anna istiwa'ahu 'ala 'arsyih, lalu beliau menjelaskan bahwa bersemayamnya, bahwa tingginya Allah itu di atas arasy-Nya. La yunafi ma'iyyatahu wa qurbahu min khalqihi, itu tidaklah menafikan kebersamaannya dan dekatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu dari makhluknya. Fa innal ma'iyyata laysa ma'naha al-ikhtilatu wal mujawaratu al-hissiyah. Karena pengertian kebersamaan ma'iyyah itu bukanlah maknanya bercampur baur ataukah bersebelahan secara his. Nah, bukan itu yang dimaksud. Sehingga tidak ada pertentangan kalau kita mengatakan Allah itu maha tinggi jauh dari makhluknya, dan Allah itu dekat dari makhluknya dan senantiasa bersama makhluknya. Tidak bertentangan. Nah, wa daraba lidzalika mathalan bil qamar. Lalu kemudian beliau Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan satu contoh, memberikan permisalan seperti bulan. Alladhi huwa mawdu'un fis sama'i. Di mana bulan ini terletak di atas, tinggi. Naam. Wa huwa ma'al musafir wa ghairihi aina makana. Padahal bulan ini tetap bersama orang yang safar, orang yang tidak safar, dimanapun mereka berada, bulan tetap bersama mereka. Padahal bulan itu di atas. Tapi mereka tetap menyatakan, kami berjalan dan bulan tetap menemani kami, bulan bersama kami. Bersama tidaklah menunjukkan lengket begitu. Naam. Bidhuhurihi wattisali nurihi, tapi maksudnya adalah dengan nampaknya bulan itu dan hubungan mereka dengan cahaya bulan. Fa idza jaza hadza binisbati lil qamar, maka kalau ini boleh ya, apabila dinahkan terhadap wa huwa min asghari makhluqatillah, sedangkan bulan itu adalah yang terkecil dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Afala yajuzu binisbati ila latifil khabir alladhi ahata bi ibadihi ilman wa qudrah. Maka apakah tidak boleh apabila dinisbahkan kepada Al-Latif Al-Khabir, Allah Subhanahu wa taala yang telah meliputi hamba-hambanya ini dengan ilmu dan kekuasaannya. Walladhi huwa syahidun muttali'un 'alaihim, Allah yang menyaksikan mereka, Allah mengetahui mereka, yasma'uhum wa yarahum, Allah mendengarkan mereka, Allah melihat apa saja yang mereka amalkan, musirrahum wa najwahum, Allah mengerti rahasia mereka dan bisik-bisikan mereka. Ya. Maka terlebih-lebih lagi memungkinkan bagi Allah untuk disifatkan. Ta Allah yang menyebutkan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uha. Wala khamsatin illa huwa sadisuha. Wala adna min dhalika wala akthar. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah tetap bersama mereka. Dan Allah menjelaskan Allah di atas arasy lebih memungkinkan lagi. Balil alamu kulluhu samawatuhu wa arduhu minal arsy ilal furusy kullihi baina yadayhi subhana. Bahkan alam ini, jagat raya ini, ya, seluruhnya, langitnya, buminya, dari arah sampai ranjangnya, sampai tempat tidur, tambah lagi sampai bawah sumur. Hah? Seluruhnya itu di antara dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Diliputi oleh Allah, dalam liputan Allah, ka'annahu bunduqatun. Hanya seperti bundukah. Tahu bundukah ya kawan? Bumbu dapur. Apa? Hah? Kemiri. Tahu kemiri? Oke, besarnya kemiri. Hah? Lah iya. Seperti itu saja. Hah? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seperti halaqah, ya kan? Ka'annahu bundukatun fi yadi ahadina. Seperti bundukah, bundukah itu kemiri. Ya. Di tangan salah seorang kita. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam riwayat Ibnu Abbas, "Mas samawati sab'u wal araduna sab'." وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ. Naam. Dilihat sanadnya ini ya kawan. Ya. Antum lihat sanad riwayat itu. Perlu diberi tugas ini. Nah, siapa yang siap lihat ini sanadnya? Itu Unzur Syarah Tahawiyah. Sudah dikasih maraji' lagi. Syarah Tahawiyah. Abdul Malik, ada wajib buka. Lihat sanadnya ini. Hah? Anta. Nah. Afala yajuzu liman hadha sya'nuhu an yuqal. Maka apakah tidak boleh terhadap yang demikian keadaannya untuk dinyatakan innahu ma'a khalqihi, bahwa Allah itu bersama dengan makhluknya, ma'a kaunihi 'aliyan 'alaihim, dalam keadaan Allah itu tinggi di atas mereka, ba'inan minhum fauqa 'arsyih, jauh dari mereka di atas arasnya. Bala. Yakni mungkin. Begitulah. Itulah jawabannya. Bala. Yakni memungkinkan. Yajibul imanu bi kullin min uluhi ta'ala wa ma'iyyatih. Wajib kita beriman dengan seluruh dari ketinggian Allah dan kebersamaan Allah. Wa atiqahu anna dhalika kullahu haqqun ala haqiqatih. Dan meyakini bahwa itu seluruhnya adalah hak di atas hakikahnya. Min ghairi ayyusa'a fahmu dhalik. Dengan tidak menjelekkan pemahaman kita terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Jangan kita menjelekkan pemahaman kita. Ya. Buruk faham. Au yuhmalu ala ma'anin fasida, ataukah dibawa kepada makna-makna yang rusak, yang tidak diridhai oleh Al-Quran wa Sunnah. Ka'an yufhama min qawli, seperti difahami dengan firman Allah wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian. Mereka fahami, orang-orang yang rusak pemahamannya ini, mereka memahaminya ma'iyatal ikhtilati wal intizaj. Maksudnya adalah kebersamaan, yakni bersama, campur, ya, dan berbaur. Nah, kama yaz'amuhul hululiyah, sebagaimana yang disangka oleh hululiyah. Wahdatul wujud. Apa ya kawan? Manunggaling kaula gusti. Naam. Ya. Bahwa Allah itu menempati makhluknya. Bi'ayanihim. Ya. Madhab hulul. Ya. Sehingga kalau ditanya Allah itu di mana, ya Allah itu di mana-mana. Wa mal khinzir wal kilabu illa ilahuna, kata mereka. Tidaklah babi-babi dan anjing-anjing melainkan mereka adalah Tuhan-Tuhan kita. Karena Allah itu menempati makhluk. Naam. Au yufhamu min qawli, ataukah difahami dari firman Allah fis sama'i anna sama'a dharfun hawin lahu muhitun bi, bahwa langit itu sebagai tempat yang meliputi Allah. Berarti langit lebih besar daripada Allah, iya kan? Kaifa waqad wasi'a kursiyus samawati wal arda jami'an. Bagaimana bisa difahami seperti ini? Sedangkan kursinya Allah saja, yang mana kursi itu tempat kedua kaki Allah. Kursi itu saja demikian luas. Lebih luas dan meliputi seluruh langit dan bumi. Bahkan Rasulullah gambarkan, kalau dibandingkan kursi dengan langit dan bumi ini, langit dan bumi kedudukannya seperti gelang yang dilemparkan di padang pasir yang demikian luas. Kursi itu seluas padang pasir itu. Loh, kok dikatakan Allah itu berada di dalam langit? Ya, kami demikian. Wahwal yumsikus sama, Allah yang menahan langit antaqa'a alal ard untuk jatuh ke bumi ini illa bi'idni, kecuali dengan izin Allah. Allah jika hendak menyiksa dan mematikan seluruh makhluk sangat mudah, tinggal dijatuhkan langit, plek. Hah? Habis sudah. Hancur. Nah, fa subhana man la yablughuhu wahmul wahimin wa la tudrikuhu afhamul alamin. Maha suci Allah yang tidak sampai kepadanya khayalan orang-orang yang mengkhayal, ya, dan tidak bisa pula dijangkau oleh pemahaman makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Naam, ilahuna ya akhwan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu dihafal itu ya matannya ini. Kemarin panjang. Itu menghafal. Eman-eman ya akhi, sudah hampir selesai. Nah, jangan macet. Tafaddalu hafizakumullah.